بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita tidak harus sama. Kita tidak harus paksakan kaos kita dipakai oleh orang lain. Ukuran saya beda dengan ukuran antum. Saya ukuran M, dipakaikan di ukuran Ustaz Hadromi misalnya yang L atau XL. Gak bisa. Ini bukan kode, bukan. Ya, tapi gak bisa. Antum punya pakaian sama jilbab seorang perempuan, gak bisa dipakai oleh laki-laki. Papa kenapa sih kasar sekali dipakai jilbab biar sedikit lembut? Gak bisa. Jadi perbedaan itu gak ada masalah sepanjang di frame yang sama. Ada Quran, ada sunnah, ada pendapat berbeda. Sepanjang ukuran Quran sunnah gak ada masalah. Perbedaan itu di situ melahirkan kemudahan. Misal, manhajnya sama. At-tariqul wadih, jalan yang jelas menuju Rasulullah SAW. Manhaj namanya. Turun tuntunan, ada perbedaan tuntunan, boleh. Karena kan dibagi dua secara fikih. Ada yang satu dalil, satu cara. Sering saya sampaikan dalam fikih ikhtilaf. Takbir, sedekap misalnya, satu cara. Bagi takbir, Allahu Akbar. An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kiri begini. Antara mengangkat dengan meletakkan langsung pakai fa. Harfu 'athfin rabitin baina shay'aini bila khudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa cepat tanpa jeda, cepat. Jadi peristiwa pertama mengangkat, peristiwa kedua letakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan kata Nabi enggak ada jeda. Angkat, letakkan. Jelas hadisnya satu, caranya satu. Makanya di sini enggak ada hadis palsu. Pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena jelas. Nah, tiba-tiba misalnya Anda ingin mengambil gerakan lain, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya tidak menemukan dalilnya. Ustaz enggak enak ah takbir kiri duluan, enggak sopan sama Allah. Kenapa enggak kanan duluan? Allah kanan masuk kiri begini. Ah. Ya, kadang-kadang kaki naik dikit misalnya kan. Nah, itu saya belum temukan dalilnya. Jadi kalau sudah ada satu cara, satu contoh, artinya kita enggak bisa beda. Jangan kreatif. Hadis Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka katakan dia Allahu Akbar. Enggak ada Allahur Rahman, enggak ada Allahur Rahim. Sebagian ulama berpendapat kalau siyaknya boleh-boleh saja, tapi praktiknya nggak bisa dipraktikkan. Kenapa? Karena dalilnya satu, contohnya satu. Sedangkan sholat diikat oleh hadis Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian sholat seperti melihat saya sholat. Masa Nabi Allahu Akbar, antum Allahu Azim? Antum siapa? Nah, tapi ada bagian tertentu yang diberikan kemudahan oleh Nabi, karena tidak semua orang bisa mengerjakan yang serupa. Contoh, sujud. Sering saya katakan, dari i'tidal sampai sujud, hadisnya di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Abu Dawud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, dahulukan lutut sebelum telapak tangan. Beda dua nomor, 840 sampai 841 paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maaf, dahulukan telapak tangan sebelum lutut. Seakan-akan kontradiktif, tapi kalau antum belajar ilmu hadis, antum temukan kaidah al-jam'u wa taufiq. Kumpulkan dulu, lalu lihat kemana arah hadis ini menunjukkan pemahaman kepada kita. Oh, ternyata Wa'il itu lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi sudah semakin sepuh, lemah. Dalam kondisi kadang sholat, beliau menggunakan tongkat. Tapi semangatnya luar biasa. Sampai wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Air wudunya diambil oleh Fudail. Menunaikan sholat. Kemudian dalam wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Teman-teman, poinnya. Saat Wa'il masuk Islam, kondisi Nabi masih fisiknya kuat. Perang Badar ikut, Uhud ikut. Maka beliau sholat menggunakan lututnya dahulu. Kalau orang sudah semakin agak lemah, biasanya yang bermasalah apanya? Lututnya. Makanya ketika turun, beliau contohkan dengan telapak tangan. Artinya apa? Bukan harus jadi sepuh, tidak. Karena ada anak muda pun kemudian punya masalah di lutut. Antum aktivitas olahragawan, begitu masalah dengan lutut misalnya, antum jadikan alasan ini. Di Anda yang bisa menggunakan lutut, silahkan lutut. Lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Mau gunakan telapak tangan? Boleh. Masalah telapak tangan? Gunakan lutut. Jadi kemudahan. Karena memang saat sujud cuma dua ini yang digunakan. Coba kalau antum paksakan, gak bisa ustaz. Pakai telapak tangan aja, yang lutut daif. Begitu telapak tangan antum bermasalah, mau sujud pakai apa? Kepala duluan. Gak bisa di sini. Bismillahirrahmanirrahim, ada 4 cara. Hadisnya 70 hadis, kumpulkan. Nabi pernah menggunakan bismillah, dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, sin, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak dibaca sama sekali, ada riwayat dari Malik, dari Anas bin Malik dan sebagainya. Kemudian, maaf, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak, ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Baca rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya tidak. Silakan praktekan, antum silakan. Pilih salah satu. Karena kenapa? Karena Anda tidak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Ambil salah satu, semua dari Nabi. Ketika mempraktekkan salah satunya, maka Anda itu satu manhaj yang sama. Karena enggak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Ustaz Saleh, mohon maaf, saya nanti imami salat maghrib. Saya ingin menjadi sunnah banget Ustaz di Masjid An-Nur ini. Saya akan imami dengan keempat-empat bacaannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Pilih salah satu. Ketika antum pilih salah satu, orang Arab mengatakan ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi. Pendapat yang cenderung untuk diambil kepadanya. Pilih. Imam Syafi'i, ya rahimahullah, lahir tahun 150 Hijrah, memilih dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, memilih tidak dibaca sama sekali. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, memilih tidak dibaca sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijrah, memilih pertengahan, ambil yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Madhhab ilaihi, disingkat jadi madhhab. Maka dikenal madhhab Syafi'i, madhhab Hanbali, madhhab Maliki, madhhab Hanafi. Di madhhab itu asalnya bukan kelompok, tapi pilihan yang memudahkan kita untuk mengambil jalur satu manhaj menuju ke Nabi. Itu poinnya. Ambil. Lihat singkatannya. Semua ada singkatan. Tapi mengungkapkan kalimat yang sama. Bahkan ayat Al-Quran dalam istilah itu ada singkatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Ini saya sudah hampir zuhur teman-teman sekalian. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu maksudnya.